بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إخوان في الدين أعزكم الله. Hal berikutnya yang penting diperhatikan oleh Pak Sutri dalam rumah tangganya untuk bisa membawa bahtera rumah tangganya menuju surga, secara umum melaksanakan bimbingan-bimbingan arahan-arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam berumah tangga. Dan itu cukup banyak arahan-arahannya, bimbingan-bimbingannya. Akan saya sebutkan beberapa di antaranya, dikarenakan memang waktu yang terbatas. Pembahasan ini panjang. Di antara yang dibimbingkan, diarahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam berumah tangga, dan kita yakin semua arahan beliau, semua bimbingan beliau bermaslahat, membawa kemanfaatan dunia, kemanfaatan agama, kemanfaatan ukhrawiyah di yaumul qiyamah nanti. Apa yang beliau sabdakan dalam sebuah hadis disebutkan di dalam riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan dia sahih li ghairihi, disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah dalam kitabnya Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mu'minin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ini secara umum. Akhlak mulia kepada semua pihak. Yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya kepada semua pihak dengan bimbingan sunnah. Al-Imam Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya dan dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, ada penambahan lafaz wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlak nya terhadap istri-istrinya. Ini khusus dalam rumah tangga. Semakin sempurna iman seseorang akan ditunjukkan dengan semakin bagus akhlaknya kepada istrinya. Semakin bagus akhlakiah dia kepada istri, maka dia sebagai muslim yang terbaik, muslim yang paling sempurna keimanannya. Ingat baik-baik, wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa, dan yang terbaik di antara kalian ialah yang terbaik di antara kalian akhlaknya kepada para istrinya. Kata-kata khairiyah di sini khairiyatun diniyah, terbaik secara keagamaannya, amalnya terbaik, fadilahnya terbaik, keutamaannya terbaik, manzilahnya terbaik. Di tengah-tengah kaum muslimin, yang paling bagus akhlaknya kepada para istrinya. Dikuatkan dengan riwayat yang lain. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di kalangan kalian kepada keluargaku. Khairukum khairukum li ahli. Dan Rasul memberikan contoh langsung, teladan langsung dalam rumah tangga beliau. Beliau sosok suami yang terbaik untuk para istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Bimbingan Rasul secara amaliyah, secara keteladanan, juga bimbingan Rasul secara sabda, secara arahan-arahan qauliyah. Ini hadis datang dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Ibnu Majah fi Sunanihi. Datang juga dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ini Tirmidzi. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya dalam Sahih Sunan Tirmidzi, juga dalam Sahih Ibnu Majah, dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib lil Mundziri. Sahih riwayatnya. Pada hadis ini barakallahu fikum ada sebuah bimbingan mulia ditujukan kepada pasutri dalam rumah tangga, dan secara khusus ditujukan kepada kepala rumah tangga. Mukhatabnya antum, antum laki-laki, kalau antunna perempuan. Khairukum khairukum li ahli. Bimbingannya ialah para laki-laki, para suami dianjurkan, dihasung menjadi yang terbaik untuk keluarganya. Memiliki sifat khairiyah, sifat khairiyah yang terbaik, sebaik-baik suami dalam lingkup rumah tangganya. Kata-kata khairukum khairukum li ahlih, kata-kata ahlun dimanakan dengan qarabah, family. Juga dimanakan dengan zaujah. Dan ini makna yang lebih rajih, yang lebih kuat, dikarenakan hadis yang sebelumnya, khiyarukum khiyarukum linsa'ihim khuluqa. Barakallahu fikum. Maka dalam rumah tangga, ikhwan fillah azzakumullah, supaya bahtera rumah tangga ini bisa berjalan cepat menuju ke al-jannah, masing-masing pasutri yang dari sononya sudah soleh, sudah solehah, dianjurkan, dihasung menjadi sosok pasutri terbaik. Mukhatabnya laki-laki, namun secara bimbingan syarak untuk perempuan juga. Sebagai suami, suami yang terbaik untuk istrinya. Sebagai istri, istri yang terbaik untuk suaminya. Khairiyah fil mu'ashara zawjiyah. Kata-kata khairukum di sini barakallahu fikum umum, sehingga dimaknakan khairiyatun min jami'il wujuh, menjadi yang terbaik dalam semua sisi. Tentu dikarenakan khairiyah sisi yang syar'i, sisi yang sesuai dengan bimbingan syariat. Tidak mungkin hal-hal yang melanggar syariat dalam semua hal, terutama terkait dengan bab rumah tangga, dikarenakan terkait dengan keluarga, terkait dengan istri. Maka suami yang soleh, suami yang berakhlakul karimah, tanda kesempurnaan imannya adalah suami yang terbaik di dalam memberi nafkah kepada istrinya. Khairukum fin nafkah. Dicarikan nafkah yang halal, bukannya haram. Ketika dia punya kemampuan, dikasih nafkah kadar wajib wa ziyadah bagi yang mampu. Nafkah itu kembali pada uruf masyarakat setempat, kadar wajibnya. Ini pendapat yang rajih. Tidak ada batas tertentu, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat, tempat Anda domisili. Patokannya ausatun nas, pertengahan masyarakat, bukan yang high class, bukan yang down class, Bukan yang rendah, bukan yang paling tinggi, tapi yang tengah-tengah. Itu kadar wajib. Suami yang berakhlakul karimah, suami yang saleh, suami yang terbaik, ketika dia punya kemampuan, ketika punya kemampuan finansial, akan memberikan khairun nafkah. Nafkahnya halal, nafkahnya dari harta yang thayyib. Ketika dia punya kemampuan, dikasih istrinya nafkatul wajib wa ziyadah. Ada ziyadahnya. Wajib itu ada ketentuan, ziyadahnya dengan tanpa ketentuan. Terserah suaminya. Barakallahu fikum. Betul-betul dia akan membuat istrinya itu tenang, nyaman, tentram terkait dengan urusan ma'isyah, terkait dengan bab nafkah. Nyaman dikarenakan halal, tidak ada yang haram. Nyaman dikarenakan dia punya kemampuan, bila dia mampu dikasih lebih. Barakallahu fikum. Ini diantara kunci membuat para nyonya tersenyum. Baik nyonya satu atau nyonya sampai empat, semuanya akan tersenyum ketika nafkahnya cukup wa ziyadah. Merengut kalau kurang, apalagi dibagi-bagi sama sampai empat orang. Ngoten nggih? Yang tahu yang mengerjakannya. Barakallahu fikum. Khairukum fin nafkah. Barakallahu fikum. Juga meliputi barakallahu fikum khairukum fir riayah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'un ra'iyati ar-rajul ra'in fi ahli baiti. Ada kewajiban riayah. Maka laki-laki yang soleh, suami yang terbaik, suami yang sempurna keimanannya, menjadi khairukum fir riayah. Khairukum riayatan li ahli. Yang terbaik riayahnya untuk keluarga dia. Riayah itu meliputi penjagaan, perhatian, pengayoman, pengamanan. Namanya riayah, pengaturan urusan, tanggung jawab. Banyak sekali yang disentuh di sana. Terbaik riayahnya. Suami yang terbaik, suami yang sempurna keimanan yang saleh, akan memberi keamanan yang sebaik mungkin untuk keluarganya. Ditaruh tempat tinggal yang nyaman, yang tenang. Aman, tenang lahir batinnya. Situasinya kondusif, aman. Tidak ada fitnah, tidak ada hal yang menakutkan. Nyaman, aman terkait dengan agamanya, lingkungannya baik. Ditaruh di tempat yang aman. Dijaga. Diayomi. Dan dikasih perhatian. Dan mereka butuh perhatian. Sesibuk apapun sang suami terkait dengan pekerjaannya, terkait dengan aktivitasnya, terkait dengan kesibukannya, tidak pernah luput, tidak pernah kurang terkait dengan perhatian, pengamanan, pengayoman, penjagaan kepada keluarganya. Betul-betul laki-laki yang bertanggung jawab. Terbaik dalam semua poin tadi. Khairukum riayatan li ahli. Barakallahu fikum. Ini pun juga demikian kunci yang membuat nyonya akan tersenyum. Merasa bahagia, merasa tenang, merasa nyaman, merasa damai, tentram hidupnya. Nafkahnya halal, nafkahnya barokah, tidak ada yang haram. Suaminya punya kelebihan, dikasih nafkah kadar wajib wa ziyadah. Wah, dikasih tempat yang nyaman, yang aman, tenang, kondusif. Hidupnya damai, kondusif, tenang terkait dengan rohaniahnya, keimanannya. Taklimnya jalan, ibadahnya lanjut, masya Allah. Diperhatikan, dijaga, diayomi, dibikin keamanan. Akan tersenyum sepanjang hari. Barakallahu fikum. Satu atau keempat, pasti itu. Khairukum riayatan li ahli. Dan mencakup semua yang lainnya. Ketika dalam rumah tangga ada sakinah, mawaddah, warahmah, dikasih yang terbaik, sakinah yang terbaik, mawaddah yang terbaik, rahmah yang terbaik yang dia mampu. bicara akhlakul karimah, interaksi terkait dengan tutur kata, terkait dengan perilaku, terkait dengan tindak tanduk, dikasih khairukum khuluqan linisa'i, akhlak yang terbaik untuk para istrinya. Tutur katanya paling bagus, paling lembut, paling santun, paling menyenangkan, paling menggembirakan. Tindak tanduknya, tingkah lakunya, perilakunya, beretika, berakhlak, terbaik, menyenangkan, membahagiakan. Itu pengertian khairukum, khairukum li ahli, dalam semua hal. Barakallahu fikum. Wanita mana yang tidak berbahagia mendapatkan sosok suami yang seperti ini keadaannya? Bahagia apa enggak? Yang katanya antum, tanya yang sono. Kira-kira bahagia apa enggak sosok istri dengan suami yang demikian kriterianya? Kalau enggak bahagia dicurigai, berarti dia obsesi dunia, materi dia. Kalau dia wanita yang solihah, akan merasakan kebahagiaan, kedamaian yang hakiki lahir batin. Barakallahu fikum. Kalau ada laki-laki yang dikatakan khairukum, khairukum li ahli, mungkin enggak ada kezaliman, ada kekerasan dalam rumah tangganya? Mungkin? Enggak mungkin ya. Karena bahasanya kezaliman, enggak mungkin menzalimi istrinya. Mungkin enggak ada prahara rumah tangga? Jawabannya tidak. Wah, malaikat ya. Nah, kalau prahara ya mungkin, kalau problem ya mungkin, rumah tangga Bani Adam ya mesti ada khilafnya, ada zalahnya, ada salahnya. Zalim tidak, tidak bakal, dikarenakan dia khairu kum li ahli. Tapi kalau prahara mungkin, problematika mungkin. Namanya manusia biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga terbaiknya ada prahara sampai belum mengilak istrinya. Prahara ada, problematika ada, rumah tangga Bani Adam. Tetapi ketika dia sosok laki-laki yang dikatakan khairukum li ahli, bagaimanapun situasi dan kondisinya, tidak akan pernah membolimi istrinya, tidak akan pernah menyakiti istrinya. Tidak akan pernah. Meskipun ada problematika, ada problem rumah tangga, apapun bentuknya, ada perahara, dia akan menjaga akhlakiyahnya, menjaga adabnya, tetap sebagai suami yang terbaik, meskipun dalam problematika rumah tangga. Itu karena kesolehan dia, karena keimanan dia. Ya, kalaupun ujungnya harus berpisah, ya berpisah dengan cara baik-baik. Dikasih sarahan jemila dengan baik-baik, dengan bagus, pisahnya baik-baik, dikasih mut'atut talak, dikasih harta yang diinginkan oleh sang istri. Kamu minta apa dari saya sebelum kita berpisah? Saya minta mobil, dan kamu mau kasih mobil kalau kamu punya mampu. Aku minta kasih rumah kalau kamu punya mampu, dan itu hadiah untuk dia. Namanya mut'atut talak, bagi yang mampu. Yang gak mampu ya dengan kadar kemampuan masing-masing. Baik-baik, sarahan jamilah, tetap terjaga khairiyahnya tadi. Dikarenakan dia khairukum li ahli, ada masyakil dalam rumah tangga akan diselesaikan dengan baik. Kepala dingin, dewasa, lapang dada, dengan yang terbaik. Sekali lagi, tidak akan membolimi keluarganya, tidak akan menyakiti keluarganya, akan dijaga akhlakiyahnya. Meskipun ada masyakil zauji, badannya barakallahu fikum. Apalagi ketika enggak ada masyakil, pindah pol. Ini pria dambaan semua wanita, rajulun saleh, rajulun hasanul khuluq, rajulun khair dalam semua hal. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ini hanya bisa diterapkan oleh laki-laki yang saleh, yang toleh, yang gak apakah dikatakan khairukum toleh. Ini hanya untuk laki-laki yang soleh. Makanya dari mulai awal pemudanya pemuda soleh, terus rajurun soleh, rumah tangganya dia ibadah, kesolehan, ketakwaan, terus akan mudah bagi dia untuk menuju tingkatan khairukum khairukum li ahli. Barakallahu fikum. Dalam semua hal ya, menjadi yang terbaik, barakallahu fikum. Ketika diangkat sebagai qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, dia akan menjadi khairul qawwamin, qawwam yang terbaik, pemimpin rumah tangga yang terbaik, kepala rumah tangga yang terbaik, hakim yang terbaik, ketua yang terbaik. Dimanakan dengan rais, dimanakan dengan hakim, dimanakan dengan pemutus perkara, dan masih banyak lagi yang lain, menjadi qawwam yang terbaik. Wahakata, apapun tanggung jawab dia sebagai seorang suami dalam Islam yang dibahas oleh para ulama, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dia akan menjalankan kewajiban dia sebagai seorang laki-laki dengan yang terbaik dalam semua poin-poin tadi. Luar biasa. Dan itu contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana khairukum li ahli. Aku yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Ikhwan fillah jazakumullah, meskipun khitabnya untuk rijal, tapi yang namanya hukum syara' umum. Hukum asal semuanya untuk umum, rijal wa nisa. Meskipun yang ditekankan yang laki-laki, tetapi hasungan ini juga ditujukan kepada kaum wanita, para istri. Mereka juga dituntut untuk menjadi khairun nisa, istri yang terbaik. Disebutkan juga dalam sebagian hadis, dan ia hasan lidzatihi. Ketika ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang khairun nisa, perempuan yang terbaik, istri yang terbaik, disebutkan diantaranya ialah antuti'ahu idha amar watasurrahu idha nawar, mentaati suami ketika dia memerintahkan, menyenangkan, membahagiakan suami ketika dia memandangnya, taat ketika diperintah, sedap ketika mata memandang, watahfadhahu fi nafsiha wa malihi idza ghaba, jadi menjaga dirinya, menjaga harta suaminya ketika suaminya enggak di rumah, ghaib. Dia jaga dirinya enggak selingkuh. Dia jaga harta suaminya, dirawat, dijaga hartanya, dipergunakan dengan cara yang baik ketika suaminya ghaib, tidak ada. Itu namanya khairun nisa. Taat suami memerintah, sedap mata memandang, menjaga kehormatan dan harta suami ketika gaib, di antara ciri-cirinya. Dan juga sama berlaku khairiyah dalam semua hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri. Pembahasan hak dan kewajiban pasutri, ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Kewajiban suami menjadi yang terbaik dalam poin tadi, juga dari kalangan para istri dalam poin-poinnya merupakan kewajiban-kewajiban dia, tanggung jawabnya dia, dia menjadi khairun nisa fi hadzal amri kullih, menjadi istri yang terbaik dalam semua poin-poin tadi. Dalam bab ketaatan kepada sang suami, menjadi khairun nisa fi taati ba'liha, istri yang terbaik dalam mentaati suaminya. Betul-betul sami'na wa ato'na kepada sang suami dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah. Sepenuh hati, ikhlas, tulus, jujur. Barakallahu fikum. Dalam semua hal yang bukan perkara mungkar padanya. Betul-betul sendiko dawuh dengan suaminya, sami'na wa ato'na. Tidak memandang ini suaminya kaya atau miskin, suaminya alim atau dia enggak alim, suaminya ganteng apa enggak ganteng, suaminya tahtanya tinggi atau ketidak, tidak mandang itunya, mandang ini suami saya, hadza zauji, hadza ba'li, suamiku, maka saya berkewajiban mentaati suamiku dan aku berikan ketaatan yang terbaik untuk suamiku. Itu kualitasnya, keikhlasan dalam ketaatan kepada suami, kejujuran dalam ketaatan kepada suami, sepenuh hati dalam mentaati sang suami, tulus dalam mentaati sang suami. Sekali lagi butuh penghayatan itu. Ketika dia diwajibkan untuk mengkhidmat suaminya, dia akan memberikan khairul khadamat, khairul nisa fi khidmati ba'lihim, ba'lihin. Menjadi istri yang terbaik dalam mengkhidmat suaminya. Khidmat lahir batin. Lahir batin. Jika si khidmat yang terbaik mengurusi pekerjaan rumah, tadbirul buyut wal aulad, mengurus rumah suaminya, mengurusi anak-anak suaminya, bentuk khidmat tadi, dikasih yang terbaik, khairiyah fil khidmah. Terus saya katakan perlu penghayatan, perlu keikhlasan dan ketulusan. Masaknya sepenuh hati, ikhlas ketika masak. Nyapunya ikhlas ketika nyapu. Cuci bajunya ikhlas, tulus. Jemur baju, setrika baju. Ngurus rumah, bersih-bersih rumah, ikhlas, tulus. Dikasih khidmat yang terbaik semampu dia. Ngurusi anak-anaknya juga ikhlas, tulus. Dikasih khidmat yang terbaik, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian kepada anak-anaknya. Juga ketika khadamat batiniah untuk sang suami, dikasih servis yang terbaik untuk sang suami. Pokoknya dibikin jangan tolak-toleh suaminya itu. Noleh yang kedua ya syariah. Tapi noleh yang enggak boleh, enggak. Faham bahasanya ya? Noleh kedua kan syar'i boleh. Kalau noleh kepada yang enggak beres, enggak. Sudah mendapatkan khadmat, khadamat yang terbaik dari sang istri terkait dengan batiniahnya. Semakin bagus khadamatnya, semakin solehah gitu. Semakin solehah dia, semakin besar pahalanya. Wa kadza. Dalam bab yang lain yang dibahas panjang oleh para ulama terkait dengan hukukun wa wajibat zaujain, hak dan kewajiban pasutri suami istri, masing-masingnya menjadi yang terbaik dalam semua poin-poin pembahasan panjang tadi. Yang ini gak saya bahas panjang dikarenakan kepanjangan, waktunya gak memungkinkan. Yang saya tanbihnya khairukumnya, jadilah yang terbaik dalam semua pembahasan-pembahasan panjang di atas, dalam menunaikan hak pasangan atau mengerjakan kewajiban sebagai pasangan. Khairukum khairukum li ahli. Dorongannya keimanan, motivasinya keikhlasan, kesolehan, ketakwaan, akhlak yang mulia, dan itu diberikan untuk pasangan hidupnya. Kira-kira membuahkan hasil baik atau membuahkan hasil buruk? Diam aja. Diamnya kenapa ini? Diamnya karena enggak baik-baik saja atau gimana ini? Allah musta'an. Akan menghasilkan hasil yang terbaik. Itu menjadi rumah tangga yang terbaik. Dan terbaiknya diniyah. Sisi ubudiyah dalam rumah tangganya, ibadah terbaik. Akhlakiyah dalam rumah tangga, akhlak yang terbaik. Muamalah dalam rumah tangga, muamalah yang terbaik. Sisi pahala yang diraih, pahala yang terbaik. Sisi tingkatan, martabat, derajat yang dicapai, yang terbaik. Kenapa dikarenakan khairukum? Barakallahu fikum. Dikarenakan khairiyah diniyah, maka yang dirasakan kebahagiaan di dunia lanjut yaumul qiyamah. Yang penting lanjut yaumul qiyamahnya. Sehingga antum bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah fi dunia, dan al-jannah fil akhirah. Bahasanya antum mengayuh, mengayuh bahtera rumah tangga menuju surga dengan menjadi pasangan hidup yang terbaik. Suami yang terbaik, istri yang terbaik dalam semua hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Barakallahu fikum. Ini semuanya contoh dan teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan makna ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu berumah tangga dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Luar biasa. Enggak ada yang bertanya kan? Ada. Kok tumben pertanyaannya ini? Waduh. Ini kalau pertanyaannya masalah prahara enggak saya jawab ini. Yang indah-indah saya jawab. Coba, saya ingin tahu pertanyaannya. Kita ngasih yang indah-indah menuju surga, antum pertanyaannya yang neraka-neraka, repot. Gak nyambung ya. Hari insyaallah. Selebihnya itu pembahasan panjang yang saya singgung tadi terkait dengan hak dan kewajiban pasutri, itu dibahas panjang oleh para ulama dalam fiqhul nikah. Silakan dikaji, silakan dibahas, silakan dibaca. Yang diingatkan adalah jadilah yang terbaik dalam menunaikan hak pasangan dan dalam menunaikan kewajiban sebagai pasangan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Selebihnya itu cuplikan-cuplikan dari buku saya sendiri. Saya rujukannya pakai buku sendiri. Konsep indah rumah tangga sunnah. Barakallahu fikum. Ini konsep indah untuk yang non poligami. Yang non poligami pakainya ini. Harapannya kalau ini indah, nanti ada poligami yang indah. Tapi bukunya belum ada karena belum poligami. Barakallahu fikum. Nah, wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Nah, kan poligami pembahasannya. Serahkan pada asatidah yang sudah berpoligami. Teori banyak, tapi kalau tidak dibarengi dengan praktek itu penghayatannya kurang. Fahami ya? Ilmu itu perlu penghayatan. Jadi ketika menyampaikan sesuatu itu real. Jadi enggak teoritis saja, teori di awang-awang, enggak, langsung real, langsung di pengalaman nyata. Karena sudah berumah tangga, jadi ada pengalamannya. Berhubung belum poligami, jadi teori saja. Tanyakan kepada asatidatuna barakallahu fi juhudihim yang sudah berpoligami, barakallahu. Kalau saya sudah bikin buku konsep indah poligami sunnah, tandanya apa? Tandanya sudah. Itu ciri-ciri, meskipun tidak kelihatan yang nomor duanya. Duh, kok sudah ada buku ini? Wah, jangan-jangan sudah punya simpanan yang kedua nih. Tapi syar'i. Simpanan syar'i. Kan kadang belum tahu yang pertamanya kan. Ya, gitu sih kadang pelakunya begitu. Yang pertama enggak tahu, tahu-tahu ada yang kedua saja. Nah, setelah dianggap aman dimunculkan yang kedua, jadi huru-haranya enggak begitu panjang. Katanya begitu. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana nasihatnya Ustaz untuk para suami yang qadarullah ngajinya setelah menikah, istrinya masih awam belum mau ngaji? Masya Allah. Ini bagus pertanyaannya ini. Dan sering saya jawab dan sering saya sampaikan terkait dengan kondisi yang seperti ini. Praktekan dan terapkan konsep-konsep indah tadi kepada istri Anda. Jadi kalau menggunakan pembahasan uslub dakwah dan tarbiyah disebut dengan uslub ta'liful qulub. Mengambil simpati istri, melembutkan hatinya istri. Penerapannya adalah semakin Anda taklim, Anda ngaji, ngerti ilmu syar'i, ngerti sunnah, semakin menjadi sosok suami yang terbaik tadi. Langsung praktekkan kepada istri Anda yang masih awam. Berharap semoga dia bisa berubah. Melihat suaminya taklim ngaji gak tambah kacau, gak tambah jahat, gak tambah jelek, tapi tambah sayang, tambah sakinah mawaddah warahmah, tambah bagus, tambah baik, nafkahnya ininya itunya tambah istimewa. Namanya ta'liful qulub. Insyaallah perempuan itu gampang menaklukkannya ya akhi, dengan cara-cara seperti ini. Dan saya ingatkan, tolong jangan terburu-buru atau gegabah menyampaikan sisi-sisi ilmiah, keilmiahan yang belum bisa ditangkap oleh sang istri. Kedepankan akhlakiyah tadi. Langsung terapan amaliyah-amaliyah yang baik dalam rumah tangga. sampai dia tahu suamiku berubah. Telah berubah. Apanya yang berubah? Semuanya berubah. Tampilannya berubah, alim sekarang. Apalagi berubah semuanya, tambah cinta, tambah sayang, tambah perhatian, tambah mengayomi. Masya Allah, dulu pelit, sekarang enggak pelit lagi. Nafkahnya, dia mampu dikasih ziyadah, masya Allah. Ucapannya, tutur katanya lembut, manis, masya Allah, luar biasa. Akan mudah untuk mendapatkan hidayah, insya Allah ta'ala. Begitu sudah lembut hatinya, sudah mulai diambil simpatinya, sudah mulai mengerti, sudah mulai pelan-pelan, harus pelan-pelan dari hati ke hati, bahasa pasutri diajak dengan baik-baik untuk ayo kita bersama-sama mengkaji bimbingan Islam. Yang kita kaji ini benar, kita hanya mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Hadith, keterangan para ulama. Kita mengkaji ini bukan jadi teroris, bukan ekstremis, tapi jadi menjadi person yang lebih baik. Masa lalu itu masa lalu, terlalu banyak yang melanggar syariat. Kita buka lembaran baru. Aku kepingin bersama dengan dirimu mengayuh bahtera rumah tangga menuju surga. Dibikin sedikit dramatisir bahasanya itu. Insya Allah, nggih Mas. Pelan-pelan. Nah, antum aja taklim-taklim yang umum-umum dulu, jangan taklim-taklim yang kelas-kelas tinggi. Kan kita kan taklimnya kan bertingkat-tingkat kan ya. Ada tema-tema yang kelas tinggi, ada tema-tema yang panas-panas, ada tema-tema yang adem ayem. Pilih, jangan langsung taklim aja, dikasih yang adem ayem sehingga dia senang. Kesan pertama begitu menggoda, selebihnya semangat taklimnya. Diajak ziarah, pilih-pilih yang diziarahi terlebih dahulu. Cari yang dewasa, yang uqala, yang masya Allah bagus peranginya, bagus penyampaiannya, asatidzah, para ikhwah. Datang ke sana, ngerti. Oh, ini Pak Fulan. Oh iya, ngerti. Istrinya belum ngaji. Itu akan ditaklif, semakin disemangati dalam taklimnya dia. Melihat, masya Allah, para umahat-umahat yang bercadar, bukan orang yang sangar, murah senyum, masya Allah, akhlaknya bagus, dipilih. Sampai dia betul-betul mantap. Bismillah. Difahami, ya? Tariqahnya disebut dengan uslub ta'lifil qulub. Barakallahu fikum. Terapannya, terapkan langsung. Konsep indah rumah tangga sunnah secara amaliyah terlebih dahulu. Kalau bahasa ilmu dakwahnya namanya dakwah bil hal. Mendakwai orang dengan keadaan kita, dengan amaliyah kita, belum dengan ucapan kita. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik wal hidayah kepada istri antum, mendapatkan hidayah taufik ala islami wa sunnah, dibuka hatinya, bisa mengkaji Islam sunnah bersama-sama dan membina mahlikai rumah tangga ala sunnah, mendapatkan sekian yang mawadda wa rahmah fi dunia dan mengayuh bahtera bersama-sama menuju surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu fi. Bagaimana menasihati istri dalam mengajarkan kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum, seperti tentang cara bersikap yang baik, cerdas dalam mengatur rumah tangga dan anak-anaknya dan sebagainya, tetapi dia menjawab, aku belum bisa seperti itu. Insya Allah. Jawabannya sama kayak tadi. Harus bisa memandang kadar istri. Jangan terburu-buru untuk penyampaian-penyampaian hal-hal yang dia belum nyantol, yang dia belum siap. Kedepankan bilhal, langsung, praktek langsung, ajak secara langsung. Terkait dengan masalah bersikap yang baik, bakti sama orang tua, misalkan silaturahmi dengan kerabat-kerabat kita, langsung diajak. Ayo, kemana? Sowan ke orang tuamu, ke orang tuamu. Suami yang baik akan membantu istrinya berbakti pada orang tuanya. Meskipun dia tahu hak suami lebih besar daripada hak orang tua dia, tapi dibantu. Ayo ke orang tua. Yakin? Iya, ayo. Diajak. Nah, kamu sebagai mantu, menantu yang baik, akhlakiyahnya, muamalahnya sama mertua bagus. Sampaikan, ini orang tuamu. Baik sama dia, bakti sama bapak, sama ibu. Langsung, itu namanya terapan amaliyah. Itu nggak banyak ceramah langsung. Kadang mungkin dia nggak tahu ilmunya, kurang begitu apa akhlak kepada orang tuanya langsung. Ayo, ketemu bapak, jabat tangannya, cium tangannya. Ayo ketemu ibu, ini abahmu, ini umimu, orang tua kamu, wajib bakti pada orang tua. Langsung, nih kasih bapak, nah, dikasih hadiah, disuruh dia ngasihkan kepada ayahnya, kepada ibunya. Langsung, itu namanya takdib secara langsung, amalia langsung, diajak langsung. Wah kata, terkait dengan urusan anak-anak juga begitu. Jangan mentang-mentang itu kewajiban istri itu suaminya ongkang-ongkang kaki, enggak. Rasul memberikan contoh dalam rumah tangganya membantu istri dalam urusan rumah tangga. Jadi gak tinggal diam, lihat situasinya. Istrinya masya Allah pekerjaan rumah banyak numpuk. Antum jangan gini-gini aja. Ya Allah dek, jadi khairun nisa fil khidmat. Wah ini salah praktek ya. Santai gini, duduk di kursi nyantai. Ya Allah jadi yang salehah ya dek. Dek apa siapa nih manggilnya nih? Dek apa nok? Nok. Nok orang Tegal ki nok juga. Antum manggilnya apa? Allah Ustaz. Atau panggilan sayang lah. Yang salehah ya. Tuh, cuciannya masih banyak. Yang salehah ya. Itu lo belum dimasak. Yang soleha ya. Anak muti loh, belum ada mandi. Yang soleha ya. Itu bukan terapan yang baik, bukan begitu contoh Rasulullah SAW. Itu bukan namanya khairukum. Ini memanfaatkan khairukum menjadi yang gak terbaik akhirnya. Contoh Rasul membantu para istrinya dalam bab rumah, urusan rumah tangganya. Beliau mandiri sekali dalam rumah tangga. Beliau buka jendela sendiri, pintu sendiri, jahit baju sendiri. Beliau punya kemampuan menjahit, ngesol sepatunya sendiri punya kemampuan demikian. Fi khidmati ahli. Beliau dalam kesehariannya membantu istrinya dalam pekerjaan rumah tangga. Begitu. Itu ibadah juga mencontoh Rasulullah. Ya Allah dek, ya Allah yang, si. Ayo sama saya. Iya mas, capek aku mas. Kamu yang mana dulu? Aku yang masak ya. Udah, kamu yang masak. Kamu cuci baju. Hah? Saya tinggal masukkan mesin cuci, krek, sendiri sudah, langsung anaknya dimandikan dan segala macamnya, dan nggak ada semuanya. Apa yang kurang? Oh, rumahnya masih reget-reget gitu, masih banyak kotor, sapu, insyaallah. Selesai semua pekerjaan rumah tangga dan membuat tersenyum sang istri. Makasih ya mas. Siapa dulu kang masuk? Masya Allah, dan ikhlas itu. Ada sendagoro itu bumbu-bumbu rumah tangga. Haga itu langsung. Sehingga itu pembelajaran amaliyah, praktek langsung untuk sang istri. Sehingga kan, kamu bisa. Aku belum bisa, kamu bisa. Insya Allah kamu bisa, ayo sama saya. Bersama-sama. Sehingga dia merasa diajari, merasa diawasi, merasa diayomi, diperhatikan, disayangi, dicintai. Itu langsung. Jadi jangan jadi penceramah doang. Dek, begitu. Aku belum bisa mas. Pokoknya bisa. Ya soleha. Aku kepengen ke surga. Ngomong tok. Ya tidak ada wujudnya ya. Semuanya dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu. Sesibuk apapun antum harus bisa meluangkan waktu-waktu yang terbaik, yang berkualitas, membantu istri dalam pekerjaan rumah dan yang terkait dengan rumah tangga. Barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin, kepala negara, kesibukannya jangan tanya sudah. Atau jangan sok sibuk. Ya hanu sibuk. Rasul lebih sibuk daripada antum memikirkan semua umat. Tapi beliau sesibuk-sibuknya beliau mengkhidmat istrinya, ya menjadi yang terbaik bagi keluarganya. Tetap ada waktu-waktu yang berkualitas. Al-Muhim menjadi yang terbaik. Yang tadi langsung terapan-terapan. Support para istri. Saya pernah mendengar Ustaz bahwa seorang wanita yang soleha besok di akhirat nanti akan bersama suami yang terakhirnya. Wallahu a'lam, apa maksudnya Ustaz? Kalau suaminya meninggal dan dia menikah lagi, ya betul. Itu maksudnya. Dan itu sebuah pembahasan ilmiah di kalangan para ulama. Jadi kalau mau dibahas lebih panjang, ahwal kathira, keadaannya banyak. Ini terkait dengan di yaumul qiyamah nanti. Ada barakallahu fikum laki-laki belum menikah, soleh min ahli jannah, dia di surga. Dapat kenikmatan surga, diantaranya adalah hurul ain. Nikah di surga aja nanti insyaallah. Ada perempuan soleha, yang soleh-soleh, yang toleh-toleh jangan dibahas ya. Apa dibahas juga nih? Yang toleh-toleh sudah tergantung ketolehan dia. Ada wanita soleha, masya Allah, belum menikah, meninggal, dan dia termasuk min ahlul jannah. Dia di surga nanti insya Allah ya kawan, dapat keutamaan-keutamaan al-jannah. Apakah dia akan menikah di surga nanti? Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia mau, bisa. Dengan siapa? Allah yang menentukannya. Dikarenakan dia akan mendapatkan semua yang diinginkan sama dia. Diinginkan sama dia. Kepengen menikah, akan dinikahkan. Dengan siapa? Allah yang maha tahu. Barakallahu fikum. Tapi secara nas, enggak ada keterangannya. Barakallahu fikum. Ada seorang laki-laki atau wanita sudah menikah. Pasangan suami istri. Ini keadaannya banyak. Bisa jadi laki-lakinya soleh, perempuannya enggak soleh. Yang termasuk ahlul jannah suaminya, istrinya enggak. Ya sudah, pisah. Ada fil jannah, ini diancam dengan neraka. Beda urusan. Nanti yang laki-laki dapat apa? Dapat bidadari surga. Rugi kamu kalau maksiat sama suami itu ya, wahai para wanita. Rugi kamu. Udah kamunya udah gak sama dia, udah diancam dengan neraka, dia dapat bidadari surga. Gak ada untungnya membangkang suami itu. Gak ada untungnya bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala itu. Atau sebaliknya, yang laki-lakinya toleh, perempuannya soleha. Yang di surga, ya istrinya. Yang suaminya diancam dengan neraka. Beda urusannya sudah. Yang dibahas sekarang adalah dua-duanya soleh, soleha, dan min ahlil jannah. Barakallahu fikum. Yang meninggal duluan istri. Zain, suami masih hidup, soleh. Dia enggak menikah lagi. Selesai urusan. Di surga kumpul dengan istri yang sebelumnya. Dia soleh, menduda, menikah lagi. Menikah lagi. Boleh apa enggak? Ya boleh, masih hidup aja boleh ya. Kedua, ketiga, keempat. Atau anggaplah dia punya banyak istri. Nah, gitu aja ya, langsung ya. Soleh, solihat. Barakallahu fikum. Mereka semuanya meninggal dunia, min ahli jannah, kumpul semua di surga. Ya, dan gak ada yang jelek-jelek di surga nanti. Cemburu itu gak ada. Semuanya bahagia, semua dalam kenikmatan. Ada apa? Suami, istri, saudara solihah. Yang meninggal dulu suaminya, dia menjanda. Gak menikah lagi, saya meninggal. Wabih, kumpul surga nanti berdua insya Allah. Yang menjadi pembahasan antum ialah pasutri, soleh, soleha. Suami meninggal dulu, fil jannah. Tinggal sang istri menduda, dan dia menikah lagi dengan juga laki-laki yang soleh. Dengan laki-laki yang soleh, sama-sama soleh dan termasuk ahlul jannah dua-duanya di surga. Ini pembahasannya para ulama. Dengan siapa zaujah ini? Dengan suami yang pertama atau dengan suami yang kedua? Ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Ada khilaf itu. Anda melihat di antara yang pernah saya baca kitabnya Ibnu Katsir An-Nihayah. Kan ada al-bidayah wa nihayah. An-nihayahnya atau dengan judul al-fitan wal malahim. Ada pembahasan masalah ini. Ada khilaf. Ada yang mengatakan dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Ada yang mengatakan akan bersama dengan suami yang paling soleh di antara keduanya. Ada yang mengatakan wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kata para ulama, pembahasan yang faedahnya kurang begitu besar. Kenapa? Sama-sama ahlu jannah, sama-sama enak sudah. Gitu ya. Sama-sama fil jannah, ini dapat naimul jannah, dapat naimul jannah, dapat naimul jannah. Yang penting masuk surga, yang penting ahlu jannah, kan gitu. Susahnya kalau ahlu nar, naudzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai ini semua menjadi kegelisahan antum. Ada yang khawatir saking cintanya sama istri, soleh-soleha sampai tua berdua berjuang, masya Allah, sampai pesen sama istrinya, nangis-nangis gitu ya, perpisahan. Yang kamu jangan nikah lagi ya kalau aku mati, nah, gitu. Aku ingin sama kamu dunia akhirat gitu. Ya bayangkan, ini pesan baik apa enggak baik ini? Jawabannya, ya jangan punya pesan seperti itu. Kembali pada kemaslahatan masing-masing pasangannya. Mungkin bagi dia yang terbaik enggak menikah lagi, mungkin bagi dia yang terbaik menikah lagi. Jangan membatasi. Bikin pesan yang kalau aku mati duluan, yang istiqomah, yang soleha, kutunggu engkau di surga. Gitu. Ngono ya? Terkait dengan nanti kalau dia menikah lagi dengan laki-laki yang juga soleh sama sama rujana, gak usah kepikiran nanti aku sama siapa loh, kok sama siapa. Bidadari surga banyak pak, minimal 2 bidadari muslim itu, minimal 2, ada yang sampai 70 bidadari, ini para syuhada. Bapak ini jangan khawatir, yang penting sama-sama ahlu jannah. Gitu ya. Barakallahu fiik. Lebih didahulukan yang mana antara memenuhi panggilan suami atau orang tua? Yang disebutkan oleh para ulama, Syekh Sa'di rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan juga ulama yang lain, menyatakan ketika wanita sudah berumah tangga, maka hak suami lebih besar dan lebih dikedepankan daripada orang tua. Ini perempuan sudah menikah. Kalau perempuan belum menikah, orang tua dahulukan. Kalau sudah menikah, suami didahulukan. Ini yang wajib dipahami oleh masing-masing perempuan dan orang tuanya. Pahami baik-baik. Ya, istri harus paham hak suami lebih besar. Bukan berarti durhaka, tidak. Engkau bakti sama orang tua, tapi kedepankan haknya suami. Suami dulu baru orang tua. Hakada. Dan wajib dipahami oleh orang tua. Kamu yang membesarkan dia, kamu yang mentarbiah dia, kamu yang mendidik dia, kamu yang melepaskan dia sampai kepada pelaminannya, kamu carikan jodoh yang terbaik untuknya. Tetap kamu harus tahu, dia telah menjadi milik suaminya. Hak suami dia lebih besar. Nah, itu support itu. Duk, nok. Maunya duk apa nok ya? Anak wadon ya. Nok, yang soleha sama suami kamu. Dahulukan haknya suami kamu. Kalau berseberangan apa bertabrakan antara hak abah, hak umi dengan suami, dahulukan suami baru abah. Itu kewajiban Islam. Itu orang tua yang baik memberikan pengarahan demi kepada putri-putrinya. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Ingat bukan durhaka, tapi mendahulukan. Dipanggil suami, dipanggil orang tua. Sampaikan maaf kepada orang tua. Bi, mi, mohon maaf. Suami memanggil, saya akan penuhi panggilan suami dulu. Sabar bi, nanti akan saya panggil ulang. Itu namanya berbakti kepada orang tua dan soleh kepada sang suami. Ya mas, selesaikan hajat suaminya, selesai baru ke orang tua. Itu pemahaman yang benar. Tak tegaskan sekali lagi, ada sebagian pihak yang salah paham dalam perkara ini. Menjelaskan hak suami lebih besar, tapi ternyata secara prakteknya mengajarkan kepada istri durhaka sama orang tuanya, salah besar. Aku dulu, gak boleh orang tua kamu. Loh, kok gak boleh sih? Boleh, tapi kamu dulu. Jangan saya salah ya. Gak bisa, kamu gak boleh sama orang tua. Gak bisa, jangan. Dilarangi kabeh, gak boleh kabeh. Alasannya, aku suami kamu. Kok begitu? Betul kamu punya hak untuk demikian. Tapi jangan sampai pada tingkatan uququl walidain. Dosa besar kalau kamu mengajarkan kepada istri durhaka sama orang tua. Beda kan ya? Camkan baik-baik. Kan ada di lapangan demikian kenyataannya barakallahu fiik. Allahumma sholli. Di sebagian kondisi terkadang anak ini sejak kecil diasuh oleh orang tua asuh. Ada enggak yang demikian? Banyak ya? Ya mungkin dulu orang tuanya kondisinya enggak memungkinkan begitu. Ada orang tua asuh dirawat oleh keluarga. Dari kecil sampai dewasa sama keluarga. Tapi bukan orang tua kandungnya. Bagus, masya Allah, sampai dia menikah. Nah, Assalamualaikum. Suami yang baik akan mengajarkan pada istrinya, ini orang tua kamu, ini orang tua asuh kamu. Berbaktilah kepada orang tua kamu dan lanjutkan kebaikan kamu pada orang tua asuh kamu. Jangan pernah melupakan kebaikan mereka. Tapi ingat, dia bukan orang tua kamu. Ini orang tua kamu. Bakti kepada mereka, kedepankan haknya mereka. Baru yang berikutnya orang tua asuh. Begitu. Dua-duanya, jangan terbalik. Gak boleh kamu sama dia. Ini bukan orang tua kamu. Jangan. Duh, jangan lagi dihubungi. Duh, ini orang tua kamu. Sama yang ini aja. Diputus hubungan sama orang tua asuh dalam rangka dengan semangat bakti sama orang tua. Maha kata ya. Akhlak mulia dengan semua orang, dengan semua pihak, apalagi dengan orang yang punya jasa kepada kita, yang berjasa kepada kita. Jangan pernah melupakan kebaikan orang. Tapi diingatkan ada tingkatan-tingkatan hak gitu. Ini orang tua kandung kamu, jangan lupa. Bagaimanapun dia orang tua kamu, baik sama dia, bakti sama mereka, jangan lupa kebaikan orang tua. Begitu. Jangan terbalik. Putus yang ini aja. Lah, semuanya disambung. Tapi ada yang lebih disambung. Semua dibaiki. Ada yang lebih tinggi perbaikan atau kebaikan untuk mereka dengan kadar haknya masing-masing. Barakallahu. Dipahami insyaallah ya? Paham ya, ikhwan barakallahu. Dah jam 1:30. Pripun niki? Cekap? Cekap mboten? Waduh kan, prahara yang disampaikan. Ndaklah. Curhat-curhat. Ndaklah, makomnya yang indah-indah. Nanti ada bab khusus kalau temanya terkait dengan prahara rumah tangga dan solusinya, baru silakan sampaikan semua prahara yang ada. Cocok kan gitu ya. Ya indah-indah, jangan tanya yang sedih-sedih lah. Ngerti nih ya. Waduh, nyong ora janji lah. Nyong ora janji lah. Pokoknya nanti orang bisa nyampaikan. Itu dari pengalaman pribadi menyampaikan tema-tema terkait dengan konsep indah rumah tangga. Tadi pertanyaan yang paling banyak marah praharanya. Jadi kayaknya perlu ada ustadz yang berkompeten yang mengupas masalah ini, harusnya dibukukan, dijadikan satu prahara rumah tangga, dikasih dalam kurung kecil dan solusinya. Masya Allah, itu luar biasa ya. Kalau dari sisi ilmiahnya bakal tebal bukunya, mungkin segini atau mungkin lebih tebal lagi. Kalau mau diperinci tipe-tipe dan jenis-jenis rumah tangga praharanya, disertai dengan ahkam-ahkamnya dan berbagai macam solusi-solusinya. Di kepala berkelebat, nah, tenaganya yang tidak ada. Semoga ada yang diberi taufik, diberi kemudahan, bisa mewujudkan di sebuah kitab sehingga bisa dibaca oleh antum. Bukan sebagai bukan sebagai apa ini? Apa ya Van? Rapot merah pasangan hidup. Nah, prahara. Tidak. Tapi untuk mendapatkan solusi-solusinya, diambil ibroh, jangan sampai terjadi praharanya, dan yang paling penting bagaimana solusinya ketika ada sebuah prahara tersebut di atas. Itu bagus sekali. Semoga Allah mudahkan bagi para asatidz untuk mewujudkannya barakallahu fikum. Kepalanya banyak ya. Kalau ini mungkin lah, semoga kasih mudah. Tapi kalau poligami ini angkat tangan dulu. Belum waktunya. Poligami saya angkat tangan ini bagaimana proses ya Ustaz? Kepengen nambah istri, waduh. Tanyakan kepada yang sudah berpoligami. Bagaimana cara menolak pinangan laki-laki yang kurang kesolehannya? Mestinya itu dilakukan sebelum ada pinangan. Khitbah itu setelah ta'aruf. Mestinya proses ta'aruf di situlah ada keputusan lanjut atau tidak. Ketika ta'aruf, barakallahu fikum, ta'aruf melalui keluarganya masing-masing, dijajaki semuanya. Wah, gak cocok. Tapi langsung maaf, enggak berkenan. Semoga dapat yang lainnya. Itu ketika pas ta'aruf. Ketika ta'aruf, penjajakannya cocok, zen. Baru muncul yang berikutnya, nazar dan khitbah. Ada yang mengatakan khitbah dulu baru nazar, ada yang mengatakan nazar baru khitbah. Itu setelah ta'aruf. Ini seharusnya ketika ta'aruf. Jadi bukan ketika mengkhitbah lalu terima enggak ya? Loh, kok terima enggak? Lah, khitbah itu sudah proses lebih jauh setelah ta'aruf. Kalau kamu enggak cocok ketika ta'aruf, barakallahu fikum. Baca buku ini, ada keterangan panjang di situ dari mulai A sampai pelaminan di buku saya Konsep Indah Rumah Tangga Sunnah, barakallahu fikum. Ya karena buku ini ditulis untuk yang belum menikah, jadi dikasih sampai tahapan pelaminan tek, baru ketika berumah tangga. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku punya gadis yang sudah besar, kerja di kota tanpa mahram bertahun-tahun. Apakah menyelisih syarak bagi orang tuanya? Iya. Ya, gimana lagi? Ya, jawabnya ya iya, masa enggak? Enggak mah safar tanpa mahram kerja lagi. Ya menyelisih syariat. Barakallahu fikum. Bagaimana baiknya semampu antum dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, sampaikan nasihat yang bagus kepada saudara antum terkait dengan putrinya tadi. Kasih solusi, segera nikahkan putrinya supaya bisa tinggal di kota itu dengan pasangan hidupnya. Terkait dengan pekerjaan ditanggung sama suaminya. Harapkan. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bissawab. Pas jam 13.30. Cukup nggih? Waduh, ini umahat ya? Umahat ini. Kalau umahat harus dikasih waktu lebih ini. Bukan pilih kasih, dari tadi pertanyaannya antum ya. Aku kurang ngerti ada pertanyaan dari umahat. Jadi kalau umahat ya sudah, kita lihat dulu pertanyaannya mereka ya. Ya. Ngoten nggih? Dilihat dulu pertanyaannya, prahara atau bukan? Saya seorang ummahat. Iya, ini ummahat ini. Ada seorang temannya ummahat yang sudah banyak orang tahu jelek akhlaknya. Beberapa kali aku juga dibohongi dia, disakiti olehnya. Dosakah diriku bila aku menjauhi dia? Suamiku juga memperingatkan supaya menjaga jarak daripada. Boleh. Boleh. Dikarenakan kejelekan akhlaknya, bukan karena penyimpangan manhajiahnya. Muamalah umum biasa, tegur sapa umum biasa, sahabat karib tidak. Jangan jadikan dia sebagai sahabat karibmu, teman baikmu. Tapi muamalah umum biasa saja. Ketemu salam-salam biasa normal. Sahabat karib jangan. kerjasama muamalah jangan, dikarenakan keburukan akhlaknya barakallahu syar'i. Dan ingat, anti menjauhinya bukan karena penyimpangan akidah, karena keburukan akhlak. Karena keburukan akhlak dibedakan niat menjauhinya barakallahu. Wajah saya berkerut, gede-gede gini langsung mau prahara ini katanya. Antum paham aja. Seseorang istri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga namun tidak memiliki niat untuk ibadah, tidak mengharapkan pahala karena sudah menurut dia, sehingga lupa untuk memperbaharui niatnya, apakah tetap mendapatkan pahala? Tidak. Ketika dia tidak punya niatan solehah dengan itu, maka semata-mata mubah saja. Makanya saya katakan tadi, berdayakan niat. Berdayakan niat. Jadi diingat selalu, dihidupkan selalu, dimunculkan selalu niat yang baik tadi, sehingga setiap hari punya semangat baru. Barakallahu fikum. Percuma loh, udah capek-capek nyapu, capek-capek ngurusi anak, ngurusi rumah, cuci baju, setrika baju, jemur baju, masak ini segala macam, sudah bongkokan boyoknya, mubah-mubah saja. Percuma. Jadilah yang solehah, diantaranya nuansa ibadah di rumah kental, dan niat yang solehah terus diberdayakan dalam semua aktivitas barakallahu fikum. Pertanyaan serupa diajukan kepada sebagian syekh kita, sehingga saya Syekh Khalid Al-Dhafiri, terkait dengan nafkah kepada keluarga. Apakah dapat pahala ketika ada orang yang ngasih nafkah tanpa ada niatan? Jawabnya enggak dapat pahala. Karena nas hadisnya ada kata-kata tabtaghi biha wajh Allah. Engkau mengharapkan wajah Allah dengan itu. Berarti ada memberdayakan niat. Maka diingatkan sama beliau, niatkan untuk infak, niatkan untuk sedekah, dan itu infak yang terbaik, sedekah yang terbaik. Tapi perlu namanya niat, keikhlasan dalam beriman dan bersedekah. Jadi jangan asal ngasih aja. Belanja dek, gitu ku beras dek, gitu ku kia dek, gitu ku dek. Ada yang mungkin malah gelondongan, ATM, cekel, terserah wis kena. Gitu tuh aja. Ya, akhirnya mubah-mubah saja. Barakalafikum. Terkait dengan tanggung jawab telah selesai tanpa niat. Terkait dengan pahala tidak. Maka ada niatul imtithal, niat melaksanakan perintah dalam bab-bab tadi. Dapat pahalanya. Ngerti nggih? Tolong Ustaz nasihati para suami agar sedikit banyak membantu pekerjaan rumah tangga. Sudah tadi saya ingatkan. Nah, contoh Rasul demikian. Laki-laki yang soleh akan mencontoh Rasul dalam rumah tangganya. Laki-laki yang terbaik di antara bentuk contohnya akan membantu pekerjaan rumah istrinya ketika dia kewalahan di dalam mengerjakannya. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita semua, rumah tangga kita semua, sakinah mawaddah warahmah, tsummal jannah yaumul qiyamah. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik oleh dia kepada kita semua berumah tangga dengan yang baik, dengan yang terbaik, menjadikan kita, istri kita, anak-anak kita, zuriat kita sebagai hamba Allah yang solehin, yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Naqfi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.